Radio. Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Tidak semua saudara-saudara kita itu mahram kita. Ah, biar dia senang, jabat tangan. Biar dia senang, ayo saya antar ke sekolah. Biar dia senang, ayo saya kawanin makan. Padahal dia adalah nam saudara tetapi tidak mahram. Anda bisa menikahi dia dan dia bisa menikah dengan Anda. Bukan mahram. Yang tidak boleh untuk berjabat tangan, tidak boleh untuk khalwah. Kadang sebagian orang menganggap dengan kita dianjurkan untuk silaturahmi, semuanya boleh. Udah gak ada lagi filter. Disalamin, semua disalamin. Aurat diantara mereka terbiasa, tidak menjaga perkara-perkara yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Mendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makna silaturahmi bukan berarti kemudian kita melakukan sesuatu yang haram. Tetapi kita mengajar mereka, melatih mereka, mendidik mereka, berusaha mendekatkan diri mereka kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti makna silaturahmi kita kemudian diam. Kita kemudian tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan saudara kita di dalam perkara-perkara akidah. Di dalam perkara-perkara syariat, ingatkan mereka dengan baik, menjalin silaturahmi sekaligus kita ajak mereka untuk mengenal Islam secara lebih dalam. Dan ini yang paling dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Bagaimana keluarga kita adalah orang yang pertama berada bersama dengan kita menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya, orang-orang yang mereka satu suku dengan beliau, dan diajak kepada tauhid. Wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani fulan. Ketika Asma binti Abi Bakar kedatangan ibunya, dan waktu itu ibunya masih dalam keadaan musyrikah, beliau meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah boleh saya menjalin hubungan dengan ibu saya? Kata Nabi SAW, siliha, silakan engkau menjalin hubungan dengan dia. Artinya, barangkali dia ketika dalam keadaan musyrikah itu melihat Islam menganjurkan bagaimana seseorang menjalin silaturahmi, akhirnya dia cinta kepada Islam. Akhirnya dia itu mau masuk Islam. Akhirnya dia itu mengakui kemuliaan dan keindahan Islam. Dan dia kemudian masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.